Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. As-siratal mustaqim. Khairil wahdi. Apa pesanggar? Anak tuh ngaken. Ibu, wonten tiyang takoki Nabi. Pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi ya bener. Ya bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jiha, Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki, pangeran ning ndi, Jung? Nduk, teng langit kanjeng Nabi. Yo, jare Nabi ya sih. Yo, karena wong muni nyebut langit itu pokoknya pangeran ning dhuwur. Dhuwur iku gak ino. Dibang dijawab di sini kan malangnya. Oh, sok pangeran ditunjuk. Utau dijawabnya nih, gak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan? Soalnya di atas kan. Belum lagi ditakut ya anak kulau saya SMP. Gara-gara itu ada guru non Muslim seneng anak itu bikin keraguan pada anak-anak. Takut orang Islam tuh tidak jelas. Kalau ditanya Tuhan, bilangnya nggak punya tempat. Caca SMP kepikiran. Takut biha anak kulau. Anak kulau cerita biha. Biha takut kulau. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu a'amintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu a'amintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayur sila alaikum hasibar. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan datnya itu manfis sama. Dat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu kholik, tempat itu makhluk. Tentu kholik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang, Allah tidak punya tempat. Mesti orang masih ngejar, lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu ra banyak. Malah bingung apa ya? Wah, pidato ini Pak Zaiduddin, jadi NU tidak di mana, tidak kemana, tapi di mana-mana bangunnya pangeran kau NU tapi enggak kemana tapi di mana-mana itu urusan itu. Jadi sekarang tuh aku kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Sulo eling balik neng Quran hadis istilah resmine Allah niku swako istilah neng dhuwur. Kowe nak ndonga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing dhuwur piye ra. Nah, Jawa malah bos ngecat lopok, malah pengiran kok ngecat barang malah repot mana. Pokoknya sementing gue ngelafat no lafat sih nunjuk no takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Rasa buk mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti orang istighna, berarti orang kiamuhu. Jadi gue rakwe setahu ngaji kan, ini bakas semua ngerti ngaji. Senang kan kok bakas yang jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, apa nak nerangno dadi nggih sederhana. Amin tu manfis sama. Amin tu manfis. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaah. Kadang awan nerangno wa huwa wa fis samaawaati wa fil. Dadi apa itu ya biasa saja mlah. Aku yo ana. Anakku yo ning langit, aku yo ana ning bumi. Tapi aku iku sitok kul wallahu ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kula dicoba tenan waduh. Kula suwi ra kepikiran, kula tauhite suaras. Kalau nabi tiga dan ini SMP SMP ini, ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Kalau yang hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya, ayat Allah, fasyarat ilah sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nabo dibenarkan. Bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir, lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgah sana gini, terus bulat tenu serasa mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semono ae biasa wae, ora usah ribet. Aras mas yo kondange koyo ngono diciptakan. Kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada kayak muni Allah ada di mana-mana terus cile-cile malah takut rak banyak malah disimpul loh waduh repot bener. Kalau di mana-mana udah ada nyimpul loh nih kalau gitu banyak malah repot mana ya. Yo nang tasawuf malah bingung nona Allah ada di hati baru saya malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanad Quran ya sanad semacam-macam. Allah itu sapa? Zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahra ini hajiz ya. Allah itu siapa? Yang yujibul muttara idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke khulul dan jihad. Bahwa Allah itu butuh tempat, butuh arah. Ngeling-ngeling. Jadi kalau suwun sing aji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Sing ora usah mikir macam-macam. Saniki nu paham wis macam-macam. Dua paham ini menjadi kelompok besar yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Qur'an ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hanbal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya duwah fawqa aydihim, utai tangane Allah sak ndure tangane wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan nemu ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu saking banyaknya, saking nopo banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangane Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing kanggo mangan iku mboten. Misale tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misale lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan wis dadi sembunyiane sembunyiane ning ndi? Sopo wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi. Mungkin sudah dibahas, aku surau nak maknane, ya. Makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu rapor nak maknane. Pokoknya ngono, pokoknya ngono. Ya pokoknya. Kalau beri beberapa contoh, kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kowe takok, diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Mosok Jakarta iso delok. Ya diketahui manane roh, engko rohe nganggo apa pokoke diketahui kok takoke kudu nganggo. Berarti kadang-kadang wong tekel terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat, alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu yo kasus maknani Quran nganggo ngono ya dan bareng dari Imam Syafi'i. Wong apedane kok aja-aja. Ya apedan wae kok aja-aja. Dia sudah seperti itu. Ya kalau orang jalan kayak haji jare dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji yo mlaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sami. Nak numpak mobil dia oleh itu, murah lo jangkaan ni. Berarti puterane rodo. Lu rasa ngur pokoknya uang ger moro masjid, uang lo ganjaran ni. Senangnya kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, uang memahami agama. Ojo bayang lo kau utek kelek pating kerentil. Terus akhirnya agama itu jadi ruwet. Ini kalau lo nyontok lo bolak balik. Kulo nyontokno bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong, sekarang imam itu di depan. Shaf paling baik itu shaf awal, baru agak baik shaf kedua, kurang baik lagi shaf ketiga. Wonten sing ngusul, kulo nuju eling, pas niku saya masih ro'is satu, ada yang ngusul, Gus, kalau sudah tahu yang baik shaf awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya shaf itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur pasti ada shaf 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh shaf iku. Awas. Bagaimanapun ada shaf sani dan salih, shaf 2 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada shaf. Coba kalau didesain hanya satu shaf memanjang selatan utara, pasti semuanya shaf awas. Terus ada urutan dalam itu, yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasari imam. Berarti imame kon ndakok pol kidul. Selagi imam di tengah terus tetap ada yang kiri. Napen Abdul Kabeh imame ndakok pol kidul biar semuanya an yaminin imam, semuanya sisi. Berarti imame pojok kidul. Mejite selatan utara. Abdul Kabeh mergo saf awal kabeh an yaminin imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soalnya tak takoki. Lah nek sing ngono paling afdal di. Nek wis didesain masjid ngono paling afdal, sing paling parek ya kono rubet imam. Agama itu tidak seperti itu. Lah nek ketika Nabi halakal mutanatiun, orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijerok-jerok no agama itu dijerok-jerok. No. Itu dadi bulat. Sangking kuatir Allah itu gak nempat terus sampai darahnya Allah ini dua itu gak gelap. Ojo darahnya Allah ini langit kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko kayak darahnya Allah di mana-mana kok cacilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan nyifati Allah rasa bakas ngunung-ngunungan. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholakong ini, sing jalang ini yang seperti itu. Makanya kalau di sana sangi bapak, bapak di dewi guru-guru ini nur kena nyifati pengiran, kaya apa nyifati dada ini Qur'an serausah neko-neko. Ini beliau ngeritik faham ilmu kalam itu ilmu yang jelimet bakas pengiran, akhirnya tambah bulat, tambah nopo. Karena ngedari tadi, ngedari Allah nempat di atas, akhirnya mau darahnya Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat, akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah tidak di tempat. Lalu di mana? Ya tidak di mana-mana. Ada, ya di mana-mana. Bingung apa kan cacilik kan saya ngaji tahu kita. Nah, melantok cacilik semua. Ya cuma ya Allah semaringi gay langit bumi. Ojo permen, mau permen ini rantau permen cacilik-cilik. Mereka nak gay langit bumi. Guru TK kan iso ngekei permen. Tapi nak nyifati Allah segi langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru, nyatanya Allah enggak bisa ngasih permen. Mulane contohnya aja permen, Allah sing gawe langit ya bumi. Nak bu guru TK itu Allah, berarti iso gawe langit bumi. Dadi rasa bakas apa? Permen. Bahaya ya. Ya no, bahaya. Dileng-eleng ya terus close world sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya tadi niru ada di pangeran teng Quran itu mengenalkan zatnya napa sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada mengenalkan secara tanazulat. Tanazulat wa apa mengistilahkan dirinya intan surwaha yang sukun. Jong ben gelem nulungi aku apa kowe tak tulung. Kan aneh wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladhi kuriduha kamu ngutangi. Lainnya tidak apa-apa, misalnya ada kiai diutang sidik-sidik ya apa-apa. Mending aja agak-agak, mending aja ngelangkai asetnya. Nah, asetnya 10 juta ya utangnya ya. Kira mas pantas sih? 2 juta. Kira? 2 juta atau 1 juta 100? Berarti susuk apa? Gak cara fikir, sementing utang itu gak ngelebih asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh lah, naran sing percaya kan iran tuh. Ya rasa khawatir, Gus Pak kok ngelihat utang. Lewat diolahin Allah, naruh sih percaya tetap orang kasih. Jadi rasa khawatir. Masih diolahin, naruh sih rasa percaya kan. Karena tadi ke, kulon bolak balik ngaji ngaji ini ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang. Tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi. Meskipun dikai jaminan gaji nabo. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi ku standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imam ku sing macane Quran paling bener. Nek is padha Qurane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nggih nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Oke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha. Jadi ono standar ideal, ono standar sosial. Urip nek iso mati ora usah diutak. Tapi kok ora